Ain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 21 Jumadal Ula 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama membaca kembali kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini membaca bab yang terbaru, yaitu bab yang ke-42. Penulis rahimahullahu taala hafizahullahu taala mengatakan, al-adillatu minas sunnati ala fadlil hamd. Dalil dari as-sunnah tentang keutamaan alhamdu. As-sunnah maksudnya adalah jika digandengkan dengan Al-Qur'an, maka dia adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah. Kata as-sunnah jika digandengkan dengan Al-Qur'an, maka dia adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bab yang ke-41, dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang keutamaan alhamdu. Nah, sekarang ini dalil-dalil dari as-sunnah. As-sunnah berarti hadis dalam hal ini. Dan hadis pengertiannya adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat yang akhlak ataupun sifat yang jasmani sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud dari as-sunnah di sini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di bab yang sebelumnya disebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan masih membicarakan tentang keutamaan alhamdu. Maksud keutamaan di sini bisa menunjukkan kepada kedudukan dari alhamdu, bisa menunjukkan kepada pahala dari alhamdu. Kedudukan maksudnya adalah kedudukan alhamdu dalam agama Islam sebagai apa, kemudian pahala dari alhamdu dalam agama Islam bagaimana. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, wa kama anna al-Qur'an al-Karim qad dalla ala fadl al-hamd wa 'idham sya'nihi bi anwa'in katsiratin min al-adillati sabaqa al-isharatu ila tarfin minha. Sebagaimana Al-Qur'an yang mulia telah menunjukkan keutamaan pujian dan kebesaran urusannya dengan beragam jenis dalil, seperti telah disitir sebelumnya. Fakadzalika sunnatu mali'atun bi dzikril adillati 'ala fadlil hamdi wa 'idhami sya'ni. Maka demikian pula as-sunnah penuh dengan penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan alhamdu, pujian, kebesaran urusannya. Wa ma yatarattabu 'alaihi minal fawaidi wasthimari wal fadha'ili fid dunya wal akhirah, serta apa yang dihasilkan darinya yang berupa faedah-faedah, buah-buah, dan keutamaan-keutamaan di dunia maupun di akhirat. Ini yang dimaksud oleh penulis di sini adalah bahwa Al-Quran sudah kita pelajari ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kedudukan alhamdu dan keutamaan alhamdu. Begitu juga hadis Rasul. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedudukan alhamdu, kemudian juga pahala dari alhamdu dan buah dari amalan alhamdu di dalam agama Islam berdasarkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa sahibu liwa'il hamdi. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik panji alhamdu. Maksud pemilik panji alhamdu adalah makhluk Allah yang paling sempurna memuji alhamd, memuji Allah. Makhluk Allah yang paling sempurna memuji Allah. Wa hadhihi mafkharatun 'azimatun wa makanatun rafi'atun hadha biha salawatullahi wa salamuhu alaihi. Sungguh ini adalah kebanggaan yang besar dan tempat tinggi yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau dalam urusan memuji Allah adalah hamba yang paling sempurna. Hamba yang paling sempurna. Kemudian Syekh menyebutkan dalil akan hal itu. Rawal Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah bi isnadin sahih an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. الترمذي meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di situ terjemahannya apa? Enggak, keliru. Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri dan nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku penghulu anak keturunan Adam pada hari kiamat." Aku penghulu, maksudnya sayyid, pemimpin. Pemimpin. Anak keturunan Adam, karena kita semua ini adalah anak keturunannya Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangan Allah jalla fi'ula, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Kemudian Hawa alaihissalam diciptakan dari tulang rusuk paling bengkok Nabi Adam alaihissalam. Dan begitulah seorang wanita muslimah. Dan kemudian lahirlah anak-anak beliau. Anaknya waktu itu lahir dalam keadaan kembar pengantin. Lahir laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kemudian nanti antara anak-anaknya saling menikahi satu dengan yang lainnya. Kembar pengantin ini menikah dengan kembar pengantin ini. Laki-laki dari sini menikah dengan perempuan dari sini. Perempuan dari sini menikah dengan laki-laki dari sini. Akhirnya berkembang biaklah keturunan Nabi Adam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi surat awal surat An-Nisa. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai orang beriman, Allah sesungguhnya telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari mereka keturunan yang banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa aku penghulu. Penghulu artinya adalah pemimpin. Anak keturunan Adam. Anak keturunan Adam, yaitu tadi sudah saya jelaskan, kita semua adalah anak keturunan Adam pada hari kiamat. Kenapa disebutkan pemimpin pada hari kiamat? Karena ini terjadi nanti ketika padang mahsyar. Padang mahsyar, seluruh manusia, bahkan seluruh binatang, bahkan binatang buas dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam surat Al-Hasyr, kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa manusia akan dikumpulkan, bahkan binatang buas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, binatang buas dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di muka bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka adalah makhluk-makhluk seperti kalian. Tiadalah kami lupakan sesuatu pun di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Kitab, maksudnya Allahul Mahfuz. Kemudian kepada Rabb mereka lah mereka dikumpulkan. Nah, ini pada waktu itu semua manusia menunggu keputusan dari Allah, apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam waktu penungguan tersebutlah manusia bingung, karena saking lamanya menunggu. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Adam, pergi kepada Nabi Ibrahim, pergi kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian setelah itu, semua dari para Nabi alaihissalatu wassalam tersebut tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana laha, ana laha. Akulah yang memiliki syafaat tersebut. Akulah yang memiliki syafaat tersebut. Lalu beliau bersujud di hadapan Allah dan memuji. Nah, ini lihat, memuji Allah bimahamid, dengan pujian-pujian yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya ketika hidup di dunia. Kemudian setelah itu ada suara yang berseru, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepala engkau, mintalah, engkau akan diberikan, dan berikanlah syafaat. Engkau sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Berikanlah syafaat maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah dan meminta kepada Allah agar dimulai hisab. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma. Asy-syafa'atul 'uzma hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu, pemimpin anak keturunan Adam di hari kiamat. Dan itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpuji baik di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya tadi karena berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai hisab. Bukan untuk berbangga. Maksudnya ucapan tersebut memang benar adanya, bukan untuk berbangga. Dan ini merupakan tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan seperti itu bukan untuk berbangga, tetapi memang kenyataan takdirnya seperti itu. Dan di tanganku panji alhamdu, bukan untuk berbangga. Maksudnya di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah pujian seluruhnya. Karena tadi seluruh manusia bahkan binatang sekalipun memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang dimaksud dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka an yab'athaka maqaman mahmuda. Dan bertahajudlah sebagai amalan sunnah bagi engkau. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu, mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Dipuji oleh seluruh makhluk karena berkat syafaat beliau tadi. Itu yang dimaksud di tanganku panji alhamdu, bukan untuk berbangga. Tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, baik Adam maupun yang selainnya, melainkan di bawah panjiku. Maksudnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku orang pertama yang memberi syafaat. Beliaulah awwalu syafi', orang yang pertama memberi syafaat. Dan syafaat artinya adalah su'alu tajawuz anil ghair. Permintaan maaf tentang orang lain. Permintaan maaf tentang orang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta maaf kepada Allah untuk umatnya, bahkan untuk seluruh umatnya. Nah, ini disebutkan bahwa aku orang yang paling pertama memberi syafaat. Dan syafaat itu 3 komponennya dan 2 syaratnya. Yang pertama, orang yang memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan syafaat. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala pemilik syafaat. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang memiliki syafaat seluruhnya. Dan syaratnya 2. Orang yang memberikan syafaat diizinkan Allah. Yang kedua, orang yang diberikan syafaat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang menunjukkan akan hal itu, di antaranya surat ayat kursi, ya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang memberikan syafaat syaratnya harus diizinkan oleh Allah. Para nabi ketika syafa'atul ulama tidak diizinkan oleh Allah. Yang hanya diizinkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para orang yang diberikan syafaat kepadanya harus mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa orang yang diberikan syafaat harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat. Lihat, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Artinya, maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Kenapa tidak berguna? Karena tidak berguna syafaat kalau seandainya orang yang diberikan syafaat kepadanya tidak diridhai oleh Allah. Tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bisa saya tulis, seperti ini gambarannya. Ini proses syafaat. Artinya adalah meminta ampunan untuk orang lain. Prosesnya, proses syafaat adalah yaitu ada Allah yang memiliki syafaat seluruhnya, kemudian ada syafi', si pemberi syafaat, kemudian ada masyfu', orang yang diberikan syafaat. Tugas dari syafi' adalah meminta kepada Allah ampunan. Meminta kepada Allah ampunan. Maka nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ampunannya. Ya. Syarat dari syafi' harus diizinkan oleh Allah. Artinya orang ini tidak bisa minta ampunan kecuali dapat izin Allah. Syarat dari masyfu' adalah mendapatkan diridhai Allah. Diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaatnya, orang yang memberikan syafaat meskipun sudah diizinkan, maka tidak manfaat kalau tidak dapat ridha Allah. Paham ini? Syafaatnya, orang yang memberikan syafaat tidak bisa berlaku apabila belum diizinkan oleh Allah, atau tidak bisa minta ampun kalau belum diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini adalah gambaran syafaat. Dalil untuk izin tadi Al-Baqarah 255. Kemudian ini tadi dalilnya diridhai oleh Allah surat Al-Mudaththir ayat 48. Al-Mudaththir ayat 48. Dan orang pertama diberi syafaat bukan untuk berbangga. Maksudnya orang pertama diberikan syafaat, diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada manusia. Dan itu semua bukan berbangga, tetapi sudah ketetapan Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian penulis mengatakan, falamma kana salawatullahi wa salamuhu alaihi ahmadal khalaiqi lillah wa akmalahum qiyaman bihamdih u'tiya liwa alhamd. Oleh karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ciptaan makhluk, maksudnya yang paling memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling sempurna di antara mereka, dalam melaksanakan pujian kepadanya, maka diberikan kepadanya panji pujian, agar para pemuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdahulu maupun yang belakangan bernaung di bawah panjinya. Ya. Wa ila hadza asyara sallallahu alaihi wasallam indama qala fil hadis wa ma min nabiyyin yawma idzin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada seorang nabi pada hari itu baik Adam maupun yang selainnya melainkan berada di bawah panjiku. Wa hadza liwa'un haqiqi yahmiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah biyadihi yandawi tahtahu wa yandammu ilaihi jami'ul hammadin minal awwalina wal akhirin. Ini adalah panji secara hakikat, artinya seperti bendera. Bendera secara hakiki yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam pada hari kiamat dengan tangannya. Bernaung di bawahnya dan berkumpul kepadanya semua para pemuji yang terdahulu maupun yang belakangan. Wa aqrabu al-khalqi ila liwa'ihi aktsaruhum hamdan lillah wa dzikran lahu wa qiyaman bi amrihi. Ciptaan atau makhluk yang paling terdekat dengan panji beliau, maksudnya yang di bawah bendera beliau, adalah yang paling banyak memuji Allah. Nah, di sini sebenarnya penulis ingin mengatakan kepada kita, ayo banyak puji Allah agar di hari kiamat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berzikir kepadanya dan melaksanakan perintahnya. Waqat ruya, saya ulangi. Wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya khairul umam wa humul hammaduna alladhina yahmaduna Allah 'ala as-sarra'i wadh-dharra. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Merekalah para pemuji yang senantiasa memuji Allah dalam keadaan senang maupun susah. Wa qad ruwiya fil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. Yang artinya, dan telah disebutkan, kata-kata telah disebutkan menunjukkan kepada ada kelemahan. Telah disebutkan karena dalam bentuk fasif, ya, bukan telah meriwayatkan. Telah diriwayatkan dalam bentuk fasif, bukan dalam bentuk aktif, ya, telah disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali dipanggil ke surga adalah para pemuji, yaitu orang-orang yang memuji Allah dalam keadaan senang maupun susah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, Hilyah maksudnya adalah Hilyatul Awliya, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Namun di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Diriwayatkan pula oleh Ibnul Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih, namun hanya sampai kepada Sa'id bin Jubair. Maksudnya begini, sanad yang sampai kepada Rasulullah itu lemah. Adapun sanad yang sahih hanya sampai kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ya tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sampai kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu warḍah. Nah, ini menunjukkan bahwa sanadnya ini lemah. Tetapi maknanya benar. Dan inilah yang sering disebutkan oleh para ulama, ini lil istishhad. Artinya untuk sebagai penguat saja, bukan untuk sebagai sandaran. Sandaran dalil tidak, tetapi sebagai penguat tentang keutamaan alhamdulillah. Kemudian, waja'a fi atharin yurwa an Ka'ab qal najiduhu maktuban Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fadhun wala ghalidun wala sakhabun bil aswaq wala yajzi bis sayyiati sayyi'ah walakinahu ya'fu wa yaghfir wa ummatuhu al hamadun yukabbirun Allah azza wa jalla ala kulli najd wa yahmuduna fi kulli manzilah arwahu ad-Darqutni fi muqaddamati sunanih. Disebutkan dalam asar yang dinukilkan dari Ka'ab. Ka'ab namanya di sini wallahu alam Ka'ab bin Malik atau Ka'ab al-Ahbar, antara dua itu. Ka'ab al-Ahbar. Dia berkata, kami mendapatinya tertulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tertulis di mana? Tertulis yaitu di dalam kitab-kitab Taurat. Kitab-kitab Ahlul Kitab, Taurat atau Injil tertulis. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Yahudi itu kan ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Kaum Yahudi mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Anak-anak mereka, mereka sangat ketahui kan sifatnya, bentuknya, dan semisal. Karena itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, termasuk di dalamnya ini. Ya. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keras. Maksudnya perkataannya tidak keras. Tidak keras itu maksudnya adalah tidak mengangkat suara. Tidak kasar. Kasar itu perkataan yang kasar. Tidak gaduh. Maksudnya tidak membuat gaduh di pasar-pasar. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab-kitab Ahlul Kitab. Akan tetapi memberi maaf dan ampunan. Ya'fu wa yaghfir. Memberi maaf dan ampunan. Dan umatnya adalah para pemuji. Dan mereka bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap tempat. Dan mereka memujinya di setiap persinggahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Al-Muqaddimah Sunnahnya. Kitab Sunan yang dimiliki oleh Imam Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Dan di dalamnya ada muqaddimah, ada pendahuluan. Di situ disebutkan. Dan ini hanya sebatas perkataan dari Ka'ab, bukan hadis yang disebut dengan asar. Perkataan seorang salafus salih, baik itu para sahabat, baik itu para tabi'in, ataupun para tabi'ut tabi'in. Kita lanjutkan. Wa fil jannati baitun yuqalu lahu Baitul Hamdi khussa lilladzina yahmadunallaha fi sarra'i wadh-dharra wa yashbiruna 'ala murdil qadha. Rawat Tirmidzi bi isnadin hasan 'an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabadtum walad 'abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabadtum thamarata fu'adihi fayaquluna na'am fayaqulu ماذا قال عبدي فيقول نحمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فهذا حمد الله على الضراء فنال بحمده هذه الرتبة العالية. Perhatikan, dalam surga terdapat rumah yang disebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Dikhususkan bagi orang-orang yang memuji Allah pada saat senang maupun susah. Nah, ini berat. Kalau senang memuji Allah, alhamdulillah. Susah itu yang berat untuk memuji Allah SWT. Jadi pujian lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kesyukuran. Ya, memuji Allah lebih tinggi dibandingkan kesyukuran. Kesabaran maksud saya. Sabar lebih rendah kedudukannya dibandingkan pujian. Kalau seandainya orang dapat musibah, dia bersabar, itu memang wajib hukumnya. Wajib dia bersabar, menahan lisan, menahan tangan, menahan perasaan. Tetapi ketika dapat musibah, dia memuji Allah. memuji Allah. Dengan musibah tersebut dia memuji Allah. Maka ini berat, ya. Tetapi oleh karenanya dia akan mendapatkan Baitul Hamdi. Misalkan anak yang dia tunggu-tunggu selama 15 tahun lahirnya dalam keadaan meninggal. Kemudian dia sedih. Wajib dia sabar pada saat itu. Dia tahan lisannya, tahan perasaannya, tahan tangan dan kakinya untuk berbuat yang melakukan perbuatan dosa. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka mendapatkan Baitul Hamdi, rumah pujian, karena besar berat tadi. Mereka bersabar atas pahitnya takdir. Bagi manusia mungkin takdirnya buruk, pahitnya takdir. At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dan Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Maksudnya, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Para malaikat menjawab, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut buah hatinya. Para malaikat berkata, benar. Allah berfirman, apa yang dikatakan hambaku sesudah kalian cabut buah hatinya, nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, dia memuji engkau dan istirja, yaitu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Disebut istirja karena ada kata-kata raja'a, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka dari kata-kata itu disebut dengan istirja, yaitu meminta apa, menyatakan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ini adab tatkala mendapat musibah, itu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan musibah apapun, bukan hanya kematian saja, misalkan kebakaran, kehilangan uang, ya, atau musibah-musibah lain yang dia dapati, maka ini mengucapkan istirja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bangunkan untuk hambaku rumah di surga dan namai ia dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, ini menunjukkan keutamaan dari alhamdu, ya. Baik. Orang ini memuji Allah dalam keadaan susah sehingga meraih kedudukan yang tinggi. Akan tetapi, bagaimana seorang hamba yang mencapai kedudukan ini dan bagaimana dia sampai kepada derajat tersebut? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menjawab bagaimana mencapai kedudukan alhamdulillah. Kok bisa orang dalam keadaan susah memuji Allah? Kalau dalam keadaan nikmat memuji Allah wajar, bahkan itu sebuah kewajiban karena itu bentuk manifestasi dari kesyukuran. Tetapi bagaimana dia memuji Allah tatkala dalam keadaan susah? Nah, itu kita jawab nanti ketika kita membaca perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang saya ingin tekankan lagi tadi dari hadis yang tentang rumah pujian, bahwa manusia pasti diuji. Dan ujiannya ada dua. Kesenangan dengan kesedihan. Ya. Dan kalau sudah diuji dengan kesedihan, manusia tidak bisa mengelak. Karena dia tidak meminta, tetapi itu sudah takdir Allah. Disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwa kesabaran itu berbagai macam. Ada kesabaran untuk sesuatu yang kita inginkan kemudian tidak tercapai. Dia harus sabar. Ada sesuatu yang kita inginkan dan tercapai, dia pun harus sabar. Yang disukai oleh manusia tercapai, dia harus sabar. Dapat harta, dapat tahta, dapat wanita, dia sabar. Sabar tidak menggunakan nikmat yang dia inginkan tersebut di dalam kemaksiatan. Baik. ada sesuatu yang tidak kita inginkan dan terjadi, kita pun harus sabar. Kenapa? Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu satu. Yang kedua, para ikhwah, bahwa anak adalah buah hati yang sangat kita cintai. Tetapi hati-hati, jangan sampai buah hati ini menjadi pembawa kita ke dalam nerakanya Allah Jalla fi'ula. Karena Rasulullah SAW bersabda, innal walada majbanatun majhalatun mahzanatun mabkhalah. Sesungguhnya anak bisa mendatangkan sifat kebodohan bagi orang tua, hilang akalnya gara-gara anak, sifat kesedihan, sifat kebakhilan, dan sifat pengecut gara-gara anak. Maka hati-hati ini. Mungkin kita soleh, tetapi kita belum muslih mendidik anak kita. Ya, mungkin kita kenal dakwah, anak-anak kita bagaimana kabarnya? Nah, ini perlu kita, dan itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita yang akan dimintai pertanggungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang dari kita ambil dari hadis tentang rumah pujian tadi adalah bahwa Allah akan membalas sesuai dengan jenis perbuatan. Ketika seseorang diuji berat, yaitu dengan dicabut nyawa anaknya, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar, rumah pujian khusus untuk dia. Nah, ini al-jaza min jinsil amal, yang artinya pahala sejenis dengan amal perbuatan. Ketika ujian tersebut berat, maka pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan kita teguh kokoh. Ya. Ujian tersebut berat, berarti itu menjadikan pahala besar di sisi Allah. Maka bersyukurlah orang-orang yang diuji oleh Allah. Bahkan berhati-hati orang yang tidak diuji oleh Allah. Ya. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim putus asa. Ada orang curhat, Ustaz, saya dapatin suami yang senantiasa menyalahkan saya. Apa-apa salah, apa-apa salah. Maka saya ingin cerai, saya ingin terlepas. Untung sidin kada, saya ingin cerai dan kawin lawan pian. Untung kada kaitu lah padanya lah. Nah, biasanya modus-modus gitu. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini jawabannya adalah dia harus bersandar kepada Allah, berharap pahala atas ujian ini. Dan manusia diuji macam-macam. Diuji dengan anaknya. Ya. Misalkan abah mamanya sudah kenal dakwah, anaknya masih belangsakan. Ya, ini diuji dengan anaknya. Dan dia jangan merasa ringan dengan itu. Karena anak itu adalah amanah, tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan hartanya, diuji dengan dirinya, dirinya mungkin kena penyakit, dirinya mungkin kena syubhat dan semisalnya. Maka semakin besar ujian, ingatlah pahala di akhirat semakin besar. Maka bersabarlah. Ketika Imam Ibn Qudamah menjelaskan itu dalam kitab Muqtasim Nahjul Qasidin, tidak ada kiat lain ketika mendapatkan takdir buruk yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak ada kiat lain kecuali bersabar. Kemudian naik tingkat, yaitu menjadi memuji Allah. Nah, itu hanya orang-orang yang benar-benar kuat keimanannya. Nah, semoga bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wallahu alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara